Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Pada das yang telah lewat, beliau hafizahullah telah menjelaskan dari ucapan muallif rahimahullah, wa walau fi ittiba'iha wa adau fiha wa bada'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Mereka para ulama salaf membangun al-wala wal-bara di atas prinsip dan pokok-pokok agama. Bahkan mereka mentabdi atau takfir, mengkafirkan yang berakidah meyakini selain dari prinsip dan pokok-pokok agama tersebut. Barakallahu fikum. Dan di saat itu pula Syekh Rabi beliau menjelaskan tentang di antara contoh para ulama seperti Al-Imamu Ahmad, beliau mengkafirkan Jahmiyah. Takfir beliau terhadap Jahmiyah telah disebutkan bahwa takfir beliau adalah takfir yang umum, bukan takfir al-mu'ayyan. Barakallahu fikum. Beliau juga menyebutkan bahwa di dalam hukum takfir di sana perlu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika ingin mengkafirkan dengan takfir mu'ayyan. Harus terpenuhi syurutu takfir dan intifa al-mawani', dan harus terangkat penghalang-penghalang. Terangkat penghalang-penghalang dari takfir tersebut. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan di sana ada sebagian dari firq, dari kelompok-kelompok yang ada. Ternyata sebagian mereka terpenuhi oleh syubhat. Sebagian mereka, pada diri mereka terdapat syubhat. Barakallahu fikum. Dan beliau juga menyebutkan bahwa di dalam takfir, hukum takfir, di sana ada sebelumnya harus ditegakkan iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah terlebih dahulu, sehingga tidak menjadi takfir yang serampangan. Tidak menjadi takfir yang serampangan, hukum serampangan. Barakallahu fikum. Disyaratkan padanya iqamatul hujjah ketika ingin mentakfir dengan takfir al-mu'ayyan. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah, kathurat alaihim syubhat, banyak kerancuan dan syubhat pada mereka. Fala yukaffarul mu'ayyan illa ba'da iqamatil hujjah alaih, maka tidak boleh mengkafirkan individu tertentu, person tertentu, kecuali setelah ditegakkan hujah atasnya. Qal naqulu, dia menyebutkan bahwa inna amalahum kufrun, amalan mereka kufur. Doa ghairillah syirkun, berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Dzabh li ghairillah syirkun, menyembelih untuk selain Allah ini kesyirikan. Naqulu hadza amaluhu syirk, kita katakan ini amalannya adalah amalan kesyirikan. Syirkun akbar, kesyirikan yang termasuk syirik besar. Lakin akan tetapi, la nukaffir sahibahu, akan tetapi kita tidak mengkafirkan pelakunya, hatta tuqama alaihil hujjah, sampai tegak atasnya hujjah. Beliau melanjutkan penjelasan beliau tentang permasalahan iqamatil hujjah. Qal wa ana wajadtu kalama kibar, wa ana wajadtu kalama kibari a'immatid da'wah, aku mendapati kalam dari kibar a'immah, ulama besar dari ulama da'wah, fi Najd, di daerah Najd, annahum yashtarituna qiyamal hujjah, walhamdulillah. Mereka para ulama Najd dengan jelas mereka mensyaratkan dalam hukum takfir harus ada iqamatul hujjah sebelum vonis takfir, harus adanya iqamatul hujjah, walhamdulillah. Wa naqaltu anhum nususan katsiratan fi kitabi dahru thira'at ahli zayg wal irtiyab an da'wat ibn Abdul Wahhab, dan sungguh aku telah menukilkan dari mereka para ulama Najd nas-nas yang sangat banyak di dalam kitabku yang berjudul Dahru Iftira'at Ahli Zayd. Syekh Rabi' memiliki karya, karangan, kitab berjudul Dahru Iftira'at Ahli Zayd wal Irtiyab an Da'wat Ibn Abdul Wahhab. Menghancurkan tuduhan-tuduhan atau menolak, membantah tuduhan-tuduhan dusta dari ahlu zayl, orang-orang yang menyeleweng, menyimpang, wal irtiyab, dan orang-orang yang padanya keraguan, an da'wati bin Abdul Wahhab, kedustaan mereka terhadap dakwah asyikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena di sana mereka menggencarkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini takfiri, bermudah-mudahan di dalam takfir, mengkafirkan. Mengkafirkan para penyembah kubur. Ya, mengkafirkan fulan-fulan. Disebarkan ya tuduhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini takfiri, beliau bermudah-mudahan dalam permasalahan takfir. Ini tuduhan kedustaan yang di atas namakan dakwah kepada terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sehingga beliau dalam Syekh Rabi menulis risalah ini, di sana beliau menukil nas-nas yang sangat banyak berkaitan tentang disyaratkannya iqamatil hujjah sebelum vonis takfir. Beliau menukil ini dari para ulama Najd. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau termasuk dari ulama Najd. Barakallahu fikum. Ini sebagai bantahan, ini loh, ulama Najd enggak seperti yang kalian tuduhkan. Tidak seperti yang kalian tuduhkan. Barakallahu fikum. Wa huna syubhatun yanbaghi al-ijabah anha. Di sini beliau menukilkan syubhat dan jawabannya. Di sini ada syubhat, kata beliau, yang seyogianya, yang sepantasnya untuk dijawab dari syubhat tersebut. Yaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan, la yushtarat fahmul hujjah wa innama yushtarat al-balag faqat. Sebagian orang mengatakan tidak disyaratkan harus faham hujjah, tapi cukup sampai hujjah saja. Tidak disyaratkan faham hujjah tersebut, tapi hanya cukup sampai hujjah itu kepadanya. Ini ucapan sebagian manusia. Yakni maknanya, makna dari syubhat tadi, yasilul Quran ila syakhs awin nas minal hadith, ketika sampai nas, dalil, ayat misalkan kepada seorang, awin nas minal hadith, atau sebuah nas dari hadith Rasul SAW sampai kepada seseorang. Fabi mujarradi sima'ihi linnas takumu alaihi hujjah. Maka cukup sebatas orang tadi mendengar ayat atau dia mendengar hadis Rasul SAW, itu sudah dikatakan tegak hujah atas dirinya. Ini makna dari syubhat tadi. Ini yang dimaukan oleh syubhat tersebut. Jadi kalau orang sudah mendengar dalilnya begini loh, ayatnya ini, hadisnya ini, oh, sudah dengar, sudah, berarti sudah tegak hujah padanya. Ini yang dimaukan oleh ucapan sebagian orang tadi. Enggak usah atau tidak disyaratkan memahami hujah. Cukup sampai mendengar, selesai. Berarti sudah tegak hujah atas dirinya. Kalau dia enggak mau nerima, berarti sudah bisa dihukumi kafir terus misalnya. Ini gambaran syubhat yang beliau bawakan. Aqulu, saya katakan, kata beliau, Syekh Rabi' Habibullah. Saya katakan, laisal amru kadzalik. Perkaranya bukan begitu. Urusannya bukan seperti itu, kata beliau. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yakul. Dikarenakan, kenapa enggak demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Dan tidaklah kami menyiksa, ya, menurunkan azab. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ, tidaklah kami menghukum, mengazab suatu kaum, حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا, sampai kami mengutus orang rasul. Allah tidak akan mengazab, menghukum, menyiksa suatu kaum sampai Allah mengutus seorang rasul, utusan untuk menjelaskan, menegakkan hujjah kepada mereka. Ar-rasul yuballigh al-hujjah. Seorang rasul, utusan, dialah yang menyampaikan hujjah tersebut. Dalam ayat yang lain, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan, para rasul, ya, Allah mengutus para rasul, mubasysyirin wa mundzirin, tugas mereka apa? Mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Wa mumbirin, dan memberikan peringatan. li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah. Agar manusia enggak punya alasan lagi, agar manusia enggak punya hujjah lagi ba'da rusul, setelah diutus para rasul tersebut. Enggak ada alasan lagi setelah diutus rasul. Dijelaskan dengan gamblang, wadih. Enggak perlu ada alasan lagi. Alasan, kalau ada alasan jadi enggak diterima. Barakallahu fikum. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha aziz, maha mulia, maha bijaksana. Ya'ni, maknanya, ja'atkum an-nudhur bil-hujaj. Datang kepada kalian peringatan-peringatan bil-hujaj. Dengan hujjah, hujjah. Al-wadihah, yang gamblang. Fakadzabtum, kemudian kalian dustakan. Datang kepada kalian peringatan-peringatan yang didasari dengan hujjah yang gamblang, jelas. Kemudian kalian dustakan. Barakallahu fikum. Yaqulullahu ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, kemudian dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan arahkan, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Datang penjelasan, datang hujah, dia berpaling ke sana, maka Allah akan palingkan dia terus ke sana. Biarkan berpaling oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana dia berpaling, Allah palingkan ke arah sana. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Allah mengatakan mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Kapan demikian? Ya. Allah akan palingkan kemana dia berpaling, dan Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Kapan yang seperti ini? Seperti ini, yakni setelah tegak padanya hujjah. Tabayyan, telah gamblang, telah jelas baginya al-huda, petunjuk. Kemudian dia berpaling, malah berpaling, menyelisihi Rasul. Dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Fala takumul hujjatu alaihi illa min ba'di ma yatabayyana lahul huda fayu'anid. Maka tidak tegak atasnya hujjah kecuali setelah jelas baginya al-huda, petunjuk. Fayu'anid, kemudian dia menentang. Berarti itu sudah tegak padanya hujjah. Fahadha yakfur. Maka yang seperti ini dia kufur. Telah jelas, gamblang. Kemudian dia menentang, maka dia kufur. Wa ma 'alal rasuli illal balagul mubin. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan tidaklah atas rasul itu kecuali al-balagul mubin, penyampaian yang nyata. Lam yakun, Allah tidak mengatakan al-balag faqat. Wa ma 'ala rasuli illa al-balag. Enggak begitu. Enggak dicukupkan sampai kata di situ saja. Tetapi Allah menambahi apa? Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Penyampaian yang nyata, jelas, gamblang. Barakallahu. Alladhi yatadammanul bayana linnas litakuma alaihim hujjatullah. Balaghul mubin, penjelasan yang jelas, yang nyata, adalah penjelasan yang mengandung padanya, lafaz ini terkandung di dalamnya bayan, penjelasan, linnas, kepada manusia. Litakuma alaihim hujjatullah, agar tegak kepada mereka hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantara adillah yang membantah syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang tadi. Ya, cukup sampai kepadanya nas dalil sudah cukup. Tidak perlu adanya paham tentang hujah tersebut. Terbantahkah dengan nas-nas yang beliau bawakan ini? Qala hafizahullah. Wa dzakartu lakum anni wajadtu anna a'immatad da'wati fi Najd yashtarituna qiyamal hujjati walhamdulillah. Wa naqaltu anhum nususan katsirah fi kitabi Dahrul Iftira'at. Aku telah menyebutkan kepada kalian tadi bahwa aku telah mendapati bahwa para imam-imam dakwah di negeri Najd, mereka mensyaratkan adanya qiyamul hujjah, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Walhamdulillah. Dan aku telah menukil dari mereka nas-nas yang sangat banyak dalam kitabku Dahrul Iftira'at. Aku luhada, aku katakan ini, kata beliau, li'anna ba'dhan nas yasma'u kalimah kufur. Dikarenakan sebagian orang ya, mendengar kalimat kata kufur fi hadzal kitab, dalam kitab ini, fayadhhab yukaffirun nas. Ketika orang mendengar barang siapa yang demikian kafir, langsung dia pergi mengatakan kepada orang, Anda kafir, Anda kafir, Anda kafir. Nah, ini berbahaya. Dia pergi kemudian mengkafirkan manusia. Bergampang-gampangan secara ya serampangan mengkafirkan manusia. Setelah mendengar kata kufur, barang siapa demikian berarti dia kafir. Langsung tuduh-tuduhan, nyebar tuduhan-tuduhan. Fulan kafir karena dia begini, karena begini. Fatakfiru amrun sa'bun. Kata Syekh Rabi, takfir, mengkafirkan orang itu perkaranya berat, sulit. Ya, bukan serampangan, bukan sembarangan, bukan. Takfiru insan yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yu'min bil jannah wan nar wal Qur'an was sunnah ila akhirih wa yara nafsahu musliman wa hunaka syubhatun katsirah min ulama'i su duna iqamatil hujjah alaihi amrun sa'bun. Ya, mengkafirkan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pun juga beriman adanya surga neraka, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada sunnah ila akhirih, dia pun memandang dirinya muslim, ya, dia sholat ini itu, ternyata kok langsung kemudian dikafirkan. Ini enggak demikian. Barakallahu fikum. Dia menjadi seorang muslim dengan bayyinah, dengan bukti nyata jelas masuk Islam, di atas keislaman. Maka untuk mengeluarkan dari keislaman pun juga butuh dalil yang jelas, gamblang, wadih, untuk mengeluarkan dari keislamannya. Barakallahu fikum. Di sana masih banyak syubhat-syubhat dari ulama su, dari ulama ulama su, ulama jelek, tanpa tentang apa, tidak adanya iqamatul hujjah, ya, tanpa menegakkan hujjah, ini amrun sa'bun, perkara yang sulit. Barakallahu fikum. A'taqidu anna katsiran min ulama isu mu'anidun. Saya yakini bahwa kebanyakan dari ulama-ulama su itu mu'anidun, mereka menentang, mereka barakallahu fikum melawan, ya. Lakin tetapi la nastati an nu'ayyin, tapi kita enggak boleh, enggak bisa. Kita enggak bisa untuk memvonis ta'yin sembarangan fulan itu kafir dari ulama su, ya. Ini alim ulama su. Mu'anid menentang, bahkan membantah, memberikan bantahan-bantahan kepada ahlul haq. Saya yakini itu, mereka menentang, mereka melawan, bahkan mereka membantah, ya. Tetapi kata beliau, kita tidak bisa untuk anu'ayyin, untuk menta'yin fulan ini kafir, enggak sembarangan. Ya'rifuna annal haq ma'a ahli da'wati salafiyah. Mereka ngerti, mereka tahu bahwa al-haq itu bersama ahlu da'wah salafiyah. Ahlu sunnah itu al-haq. Mereka ngerti al-haq itu bersama ahlu sunnati wal jamaah, da'wati salafiyah. Mereka tahu. Ya'rifuna annal haq ma'ahum. Mereka tahu al-haq itu bersama mereka ahlu sunnah. Wa qad i'tarafa 'adadun min kibari sufiyah. Kata beliau, sungguh telah mengakui adadun di sana beberapa dari kibar sufiyah, dedengkot, pentolan, gembong dari kelompok sufiyah. Dari pemimpin-pemimpin sufiyah ini, kelompok sufiyah ini, dari gembong-gembongnya, mereka mengakui i'taraf. Mereka mengakui dari diri mereka sendiri bi annal haq ma'a salafiyin. Bahwasanya al-haq itu bersama salafiyin ahlu sunnah. Dzakara Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah. Syekh Rabi' menukil dari Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Anitsnaini min kibari sufiyah asy'ariyah. Dari dua orang kibar. Pembesar kelompok sufiyah asy'ariyah. Dua orang pimpinan kelompok sufiyah ini. Annahum ya'taqiduna anna salafiyin hum ahlu sunnah. Mereka meyakini, mereka mengakui bahwa salafiyin itulah ahlu sunnah. Ya, mereka lah ahlu sunnah yang selamat. Yaqulun anis salafiyin. Mereka mengatakan tentang salafiyin ahlu sunnah. Hum alal haqqi wa nahnu alal batil. Mereka itu di atas al-haq. Ini yang ngomong siapa tadi? Dari ulama-ulama sufi. Gembong-gembong dan pentolan sufiyah, asy'ariyah. Ya. Mereka itu di atas al-haq. Salafiyin, ahlu sunnah, mereka itu di atas al-haq. Wa nahnu al-batil. Dan kami itu di atas kebatilan. Mereka mengakui itu. Mereka mengakui. Yakni, wara'ahum unasun yuqabbiluna aydiyahum. Baik, lompat ya. Walima qila lahum, walamma qila lahum, akan tetapi ketika dikatakan kepada mereka, tadi kan mereka ngaku ahlu sunnah itu di atas kebenaran, tapi ketika dikatakan kepada mereka, loh falimadha, lalu kenapa, la ta'khuduna bihadzal manhaj, kenapa engkau tidak mengambil, mengikuti manhaj salaf, manhaj ini, manhaj salaf, dakwatu ahli sunnati wal jamaah salafiyah, kenapa engkau, anda enggak ikut, enggak bergabung bersama mereka? Qalu, mereka menjawab, wa kaifa natrukun nas, loh bagaimana kita tinggalkan manusia kalau gitu? Ini jawaban dari para ulama-ulama su tadi. Gimana kita meninggalkan manusia? Apa maksud dari ucapan ini? Ucapan mereka, gimana kita meninggalkan, membiarkan manusia gitu? Jadi mereka enggak mau anda masuk sendiri ke dakwah salafiyah aja, biar manusia sudah tinggal aja. Kita enggak mau begitu, kata mereka. Masa kita tinggalkan mereka begitu saja? Apa maksud ucapan mereka ini? Yakni yang dimaksud adalah wara'ahum unasun, di belakang mereka itu ada manusia, kalau apa namanya, pengikut, umat, ya, ada umat di belakang mereka. Ngapain mereka? Yuqabbiluna aydiyahum wa arjulahum yuqaddimuna lahum amwal athailah. Umat yang di belakang mereka itu mencium tangan-tangan mereka, kalau datang dicium tangannya, dicium kakinya, dimuliakan, diagungkan, masya Allah, ya. Kemudian wa yuqaddimuna lahum amwal athailah. Umat yang berada di belakang mereka itu mempersembahkan, yuqaddim yakni maksudnya memberikan kepada mereka para gembong-gembongnya, para pentol-pentolannya, para kiyainya, ulama-ulamanya, al-amwal athailah, harta yang sangat banyak, ya. Al-amwal athailah, athailah itu katsirun jidda, banyak sekali, ya. Barakallahu fikum. Sekali datang, Pak Ustadz, ini saya mau ini, oh ya, baca ini, baca ini. Makasih Pak Ustadz, sambil masuk ke apa, salaman pakai amplop. Wah, 100.000, 200.000, 500.000. Satu orang datang sekali mengajukan permasalahan. Barakallahu fikum. Datang orang cari dukungan. Ini Pak Ustadz cari minta restunya, Pak Kiai minta restunya, saya mau naik ini. Maksudnya apa? Hasung itu loh pengikutnya untuk nusuk, ya. Tenang, tenang. Makasih Pak Ustadz. Masuk amplop sekian. Cek, ya. Masya Allah. Nanti Pak Ustadz dicek ya di SMS-nya. Transferan sekian ratus juta misalnya. Ya kan? Ya ini manusia, umat di belakangnya itu yuqaddimun amwal ta'ilah. Belum lain-lain. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi sufiyah, asy'ariyah, yang mereka itu sering sekali yang namanya khurafat, takhayulat, itu yang mereka datang dari pengikutnya, Pak Kiai, saya ini demikian, demikian. Oh, gampang. Ini, coba minum ini, atau bikin ini, atau ini. Masya Allah, ya, banyak. Barakallahu fikum. Ya. Ini saya ini barakallahu fikum pengin punya ketenangan jiwa. Atau saya ini pengin kebal, atau saya pengin begini begitu. Woi, gampang ini. Cuma ditulis tulisan, tret, bikinkan rajah atau apa, saya tret. Masya Allah. Sekian, sekian. Lo bagaimana mau ditinggal kalau uangnya lancar? Barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Di belakang mereka itu banyak umat yang gampang untuk dicocok hidungnya, ditarik sana sini, itu gampang sekali. Kenapa? Juhal. Karena mereka juhal, nggak ngerti apa-apa. Harus mendengar apa kata kiai. Kalau nggak, bisa kualat. Yes, dengan kata kualat itu takut semua orang. Kualat ini sama Pak Kiai nanti. Wis, tidak berani apa-apa. Mau ini, mau itu, mau bikin acara, Pak Ustadz, ini saya mau bikin acara ini hari apa yang bagus ya? Oh, hari ini, begini. Itu nanti sekarang lagi musim hujan, gimana kalau ini hujan gimana biar agak terang ini, enggak hujan-hujan. Oh iya, nanti gampang tak doakan. Masya Allah, lancar. Masuk lagi sekian, masuk lagi sekian. Barakallahu fikum. Berbagai macam hajat mereka datang kepada kiyainya. Dan yuqaddimun al-amwal. Mereka memberikan al-amwal. Ya berat. Kalau mau meninggalkan, ya seperti ini. Dunia. Yang menjanjikan. Barakallahu fikum. Mau masuk ahlus sunnah. Tidak ada orang. Ahlus sunnah itu mengajarkan kepada umat untuk tidak taklid. Jangan taklid pada kiai, pada ustaz. Kalau ustaznya salah, katakan salah. Kalau ustaznya benar, katakan benar. Siapa yang mau ikut kalau begini? Dapat dari mana? Ya, barakallahu fikum. Dapat dari mana? Harus kerja keras kalau ini. Sudah jadi kiai, jadi ustaz, masih kerja lagi. Jadi bebani suruh begini lagi, begitu lagi. enak jadi kayak kemarin. Ya, balik lagi lah. Ya. Oh, enak yang kemarin. Tinggal ongkang-ongkang, diagungkan, dimuliakan, apa-apa dikedepankan, ya, dimuliakan, barakallahu fikum. Ya. Kalau ada apa-apa, ya dapat pahanya kalau bahasa di kampung. Ya. Kalau ada kenduren, tahu kenduren ya, acara di kampung kan begitu, ada kenduren, ustadznya datang untuk doakan makanannya, ya. Nanti ustadznya tidak dapat paling banyak, kan gitu loh. Baru dapat paling banyak, dapat pahanya. Yang lain disuwir-suwir, dapat suwir-suwiran aja, dapat banyak. Ustaznya dapat pia, dapat yang besar. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Yang dimaksud oleh beliau, jadi belakang mereka itu umat banyak, yang gampang untuk diarahkan sesuai dengan kemauan mereka. Fakaifa yatrukunahum? Lalu bagaimana bisa mereka meninggalkan umat yang seperti itu kondisinya? Ya. Mereka enggak mau meninggalkan karena keuntungannya akan hilang. Yakni hum mithlul yahud. Mereka itu seperti orang-orang Yahudi. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka membeli, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Barakallahu fikum. Rela meninggalkan al-haq dengan tujuan untuk dapat amwal tadi. Yang jika dinilai enggak seberapa dibandingkan dengan al-jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul haq. Barakallahu fikum. Jika dibandingkan dengan al-amwal tadi dari amwali dunia. Baik. Qala hafizahullah, beliau melanjutkan. Falladhi a'taqidu anna katsiran minhum fil buldan al-islamiyah ya'rifuna annal haq ma'a ahli sunnah wal hadits wasalafiyyin. Yang saya yakini, kata beliau, bahwa kebanyakan dari mereka di berbagai negeri-negeri Islam, mereka mengerti bahwa al-haq itu bersama ahli sunnah, bersama ahlul hadits, bersama salafiyyin. Lakin akan tetapi min ajli al-masalih, tetapi dikarenakan tujuan maslahat-maslahat tadi, wal ma'arif dan hajat-hajat tadi, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, amplop-amplop tadi itu, wal manasib, demikian pula karena tujuan manasib, ya, manasib itu adalah kedudukan, dimuliakan. Nah, kalau di ahlu sunnah, barakallahu fikum, orang jalan di hadapan ustadznya biasa, ya kan? Di hadapan ustadznya biasa. Kalau di hadapan kiai harus kesot, apa? Harus ngesot, harus jongkok, nunduk, tidak bisa jalan biasa di depan ustadznya, barakallahu fikum. Naik motor nggak boleh dahului ustadznya, kiainya nggak boleh, kualat nanti. Al-muhim, pokoknya khurafat, takhayulat, begini begitu, terkungkung akal mereka, diikat, ya, diikat oleh mereka agar tunduk patuh, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus dengan arahan bimbingan dari kiai mereka. Iya dan billah, nas'alullah salamul afiyah. Qal wal manasib, kedudukan, wal aghrab, dan tujuan-tujuan ad-dunyawiyah, dunia. Yu'aniduna wa yastakbiruna ma'al asaf, dengan alasan-alasan tadi ingin cari maslahat, hajat, kedudukan, tujuan-tujuan duniawiyah, akhirnya mereka yu'anidun, mereka menentang, menolak, memusuhi, melawan. Wa yastakbirun, dan mereka sombong, tidak mau tunduk kepada al-haq. Ma'al asaf, sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa katsirun minan nas min ahli al-ahwa ya'riful haq. Kebanyakan dari manusia yang notabenenya mereka itu ahlul ahwa, mereka ngerti al-haq, di mana al-haq itu. Lakin yuharibu li aghradin wa asbabin dunyawiyah. Tetapi mereka memerangi, mereka menentang, ternyata tujuannya adalah adanya aghrad, tujuan-tujuan dan sebab-sebab duniawiyah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Nah, ini fenomena yang ada dan nyata. Dan nyata. Bagi ikhwah yang pernah bergaul bersama mereka, ya, pernah ikut bersama kiai-kiai, ya, sufia dan semisalnya, ngerti hakikatnya. Mengerti secara pasti dan nyata, ya, apa yang mereka perbuat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin habis ini kita cukupkan. Nah, kalau kita masuk ini masih panjang untuk kalimat yang setelahnya. Barakallahu fikum. Nah, sementara waktu telah dekat dengan salat Isya, wabillahi taufik. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.